Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang terakhir telah kita baca hadis dari Tamim Ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu wa aradah, juga beberapa faedah yang berkaitan dengan hadis tersebut, khususnya pembahasan aujuhun nasihah. Sekarang kita masuk pada hadis yang kedua yang dibawakan oleh al-imam Muslim rahimahullah, semakna dengan hadisnya Tamim Ibni Aus Ad-Dari, wa huwa hadithu Jarir Ibni Abdillah, yaitu hadisnya Jarir ibni Abdullah, dibawakan oleh al-imam Muslim rahimahullah dengan 3 sanad. Qala al-imam Muslim rahimahullah, haddathana Abu Bakar ibnu Abi Shaybah. Qala haddathana Abdullah ibnu Numair وأبو أسامة. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Numair dan Abu Usamah. Abu Usamah wa Hammad ibnu Usamah. Hammad ibnu Usamah al-Kufi. An Ismail ibni Abi Khalid. Dari Ismail ibnu Abi Khalid. Ismu abihi Hurmuz. Nama ayahnya Abu Khalid adalah Hurmuz. Thiqatun. An Qais. Dari Qais. Huwa Qais ibnu Abi Hazim. Tabi'iyun Kufi. Seorang tabi'in dari Kufah. An Jarir. Dari sahabat Jarir ibnu Abdullah Al-Bajali. Jarir ibnu Abdullah Al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu wa arabah. Jarir termasuk ahabbus sahabah min ahabbis sahabah ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Punya kedekatan dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jarir ibni Abdullah al-Bajali, beliau seperti yang disebutkan dalam kitab Usdul Ghabah, jamil al-wajhi, hasan al-surah, Beliau adalah sahabat yang tampan wajahnya. Ya, tampan wajahnya. Hatta qala Umar ibn al-Khattab, sampai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, beliau mengatakan, Jarir Yusufu hadhil ummah. Jarir Yusufu hadhil ummah. Jarir ibn Abdullah adalah Yusufnya umat ini. Saking tampannya. Wa kana bakhmal juthah. Beliau berperawakan tegap besar. Tegap dan besar. Khanifidin azani Allah wa iyakum. Disebutkan oleh Al-Imamu Ahmad dalam musnadnya untuk menggambarkan besarnya sahabat Jarir ibn Abdullah, Al-Imamu Ahmad dalam musnad beliau membawakan sanadnya dengan sanad yang hasan sampai kepada putranya Jarir ibn Abdullah. Qala, kata putranya Jarir, kanat na'lu Jarir ibn Abdullah tuluha zira'. Kanat na'lu Jarir ibn Abdullah, ukuran sandal ayahku, yaitu sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu arobah, sepanjang tuluha zira'un. Apa zira'? Satu hasta. Dari ujung jari tengah sampai siku-siku. Ini yang ukur bukan orang-orang yang tergolong kurcaci. Kalau kurcaci kan kecil-kecil, imut-imut gitu ya. Mungkin satu hasta mereka ya kecil. Ya, ini yang ngukur hastanya orang Arab. Ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum. Satu hasta. Ambil contoh hasta tangan ana yang termasuk mungil ini. Anda melihat ukuran hasta ana. Ini pas ini posisinya. Dari ujung jari tengah sampai siku-siku. Namanya zira' satu hasta. Nah, ukuran sandalnya seperti ini. Ya. Ini belum pernah ada ukuran sandal yang sebesar ini di ma'had kita. Ya. Santri yang paling besar, paling gemuk, ya, dengan badan yang aduhai, ukuran sandalnya mentok 47-46. Itu sudah Masya Allah. Ya, kalau kata orang belakang pasar, amazing. Luar biasa. Ukuran 47-48. Yang umumnya masyarakat kita, ukuran sandalnya dari 42 untuk ukuran dewasa, 42-45. Ya kan? Saya tahu lah. Nah, bayangkan kalau ukuran sandalnya 1 zira. Kira-kira orangnya sebesar apa? Kan tidak mungkin kakinya sebesar ini, orangnya pendek. Kan tidak mungkin. Besar. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Tinggi, tegap, besar. Sampai, apa namanya, membuat beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, la yasbutu alal khayl. Kalau naik kuda, kudanya tidak bisa tenang. Ya. Overload ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, melebihi kapasitas tampung yang dimampui oleh kuda tersebut. Ini bebannya sudah melebihi beban. Kenapa? Saking gedenya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Wa ashtaka dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini masih dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad tadi. Saking besarnya badannya sahabat Jarir bin Abdullah, beliau mengeluhkan hal yang demikian kepada Nabi alaihi salatu wasallam, membuat beliau kesulitan dalam perang. Kata walala. Ya, gimana mau perang kalau naik kuda, kudanya aja enggak mampu untuk dinaiki oleh sahabat Jarir bin Abdullah. Maka beliau mengadukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala, maka Nabi mendoakan sahabat Jarir, Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Ya Allah, teguhkan Jarir ibn Abdullah, buat kudanya tenang saat dinaiki oleh Jarir, dan jadikan Jarir radhiyallahu taala anhu wa aradah termasuk sahabat yang memberi petunjuk dan senantiasa terbimbing jalannya. Doa yang sangat mulia dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk sahabat istimewa Jarir ibnu Abdullah al-Bajali. Naam, bagi yang tidak punya kunyah, bisa menggunakan nama beliau sebagai kunyahnya, Abu Jarir. Barangkali ada tafaul supaya memperbaiki size gitu ya. Abu Jarir, tentunya yang cocok pakai nama kunyah ini yang dohem-dohem bentuknya ya. Ada pun yang mungil-mungil, ya coba ditasghir. Tayyib, qala, berkata sahabat Jarir ibn Abdullah, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayya'a yubayyi'u mubayya'atan. Ay akhadhal bay'ah. Wal bay'atu hiyal ahdu 'ala at-ta'ah. Bay'at itu maknanya adalah al ahdu ala ta'ah, mengambil janji setia. Ya, berbaiat berarti dia berjanji untuk selalu setia mentaati orang yang dibaiat tersebut. Jadi pahami? Naam. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci tentang masalah baiat. Kata Jarir, aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Islam, ala iqamis salah, untuk menunaikan salat, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, membayar zakat, wan nushi likulli muslim, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ini syahid dari hadisnya Jarir ibn Abdullah pada kalimat wan nushi likulli muslim, memberi nasihat kepada setiap muslim. Semakna dengan hadisnya Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu taala anhu wa arbah, ketika Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, para sahabat bertanya liman, Nabi mengatakan lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wali a'immatil muslimin wa'ammatihim. Ini memperkuat bahwasannya nasihat kepada sesama muslim secara umum hukumnya wajib. Jadi pahami? Hukumnya wajib dengan bentuk-bentuk nasihat yang sudah kita bahas pada hadis sebelumnya. Jadi pahami? Baik. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah. Kita baca tiga sanadnya baru kita ambil faedahnya. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. wa Zuhair ibnu Harbin wa ibnu Numair. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, Zuhair ibnu Harab dan ibnu Numair, Abdullah ibnu Numair. Qalu, ketiganya berkata, haddadzana Sufyan. Telah menceritakan kepada kami Sufyan. Huwa Sufyan ibnu Sa'id al-Thawri. Sufyan ibnu Sa'id al-Thawri. Rahimahullahu ta'ala. An Ziyad ibn Ilaqah. Dari Ziyad ibn Ilaqah. Ziyad ibn Ilaqah ibn Malik. Abu Malik al-Sa'labi al-Kufi. Tabi'iyun siqah. Beliau termasuk tabi'in siqah. Sami'a Jarir ibn Abdillah yaqul. Ziyad ibn Ilaqah pernah mendengar Jarir ibn Abdillah. Beliau bercerita. Bayatun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya pernah membaiat Nabi alaihi salatu wassalam. Ala nushi likulli muslim. Untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ini lebih ringkas dari lafaz hadis yang pertama. Kalau lafaz hadis yang pertama, 3 poin yang diambil baiat oleh sahabat Jarir untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau berjanji setia kepada Nabi untuk selalu melaksanakan ibadah salat, membayar zakat, kemudian memberikan nasihat kepada setiap muslim. Sementara pada lafaz yang kedua, dari jalan Ziyad ibn Ilaqah, dari Jarir ibn Abdillah, disebutkan hanya 1 poin. Membaiat kepada Nabi untuk selalu memberikan nasihat kepada setiap muslim. Naam. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah. Berkata al-Imam Muslim rahimahullah. Wa haddathana Suraij ibn Yunus. Telah menceritakan kepada kami Suraij ibn Yunus. Abul Harith al-Baghdadi. Orang Baghdad. Thiqatun. Wa Ya'qub ad-Dawraqi. Dan Ya'qub ad-Dawraqi. Ya'qub ibnu Ibrahim. Ya'qub ibnu Ibrahim ad-Dawraqi. Abu Yusuf. Hafidhun. Imam. Pada jalan yang ketiga, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari 2 gurunya. Suraij ibn Yunus. Kemudian Ya'qub ad-Dawraqi. Qala, keduanya berkata. Haddathana Husayn. Telah menceritakan kepada kami Husayn. Huwa Husayn ibn Bashir. Husayn ibn Bashir As-Sulami Al-Wasiti. Imam Hafidun. Sampai dikatakan oleh Az-Zahabi rahimahullah, kana ra'san fil hifzi. Beliau tokoh terkemuka dalam hafalan hadis. Kata Ya'qub ad-Dawraqi. Ya'qub ad-Dawraqi, gurunya Imam Muslim, muridnya Husayn ibn Bashir. Kana inda Husayn 20 alf hadis. Kana inda Husayn 20 alf hadis. Kata Ya'qub ad-Dawraqi, Husayn ibn Bashir rahimahullah beliau punya sekitar 20.000 hadis. 20.000 hadis. Ini kalau dikumpulkan dengan hafalan hadis kita sak ma'had. Ya. Ambil semua lughah 1. Berapa orang? 100 berapa? 100? Enggak sampai 100. 96. 96 pas apa? 96 setengah. 96 orang. Total semua hafalannya. Lughah 2. Berapa RT? Mana ketua kelas lughah 2? 80. 80 orang. Din 1. 33. Din 2. Berapa orang din 2? Ini kita sensus penduduk ya. Tapi jangan harapkan nasi kotak selain ini ya. Tidak ada. Cuman hitung-hitungan tok. Dari lughah 1, lughah 2, din 1, din 2, din 3. Tambah anak MTQ, MTF. Ya, digabungkan semua hafalan mereka itu enggak bisa menandingi hafalannya Husain ibn Bashir. 20.000 itu melbu kabeh. Ya, Arba'in Nawawi lewat, Umdatul Ahkam lewat, Riyadhus Shalihin masuk. Kan gitu ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim melbu kabeh. Ya, ini masuk di dada seorang alim, bukan masuk flash disk lo ya. Jangan antum bayangkan masuk flash disk. Oh, saya punya hafalan banyak ustaz, jutaan hadis. Di mana? Hard disk. Kapasitasnya 1 tera. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Yang hafid itu hard diskmu, bukan kamu, kan gitu ya. Tayyib. Ada yang unik dari kisahnya Husain ibn Bashir. Husain ibn Bashir ini anak dari seorang chef ternama, ya, koki handal, koki kerajaan nih, khanifidina azani Allah wa iyakum. Seorang mantan koki istana buka rumah makan, otomatis apa? Rami, khanifidina azani Allah wa iyakum. Dikenal makanannya luar biasa, ya, chef terkenal, bukan sekedar ayam geprek atau apa namanya daun singkong ya ni bidina azani Allah wa iyakum. Yang masuk ke restorannya ayahnya Husain si Bashir hada itu orang-orang terpandang, orang-orang elit, bukan tukang beca atau kuli bangunan yang biasa angkut pasir di pelabuhan, enggak. Ya, pejabat-pejabat, bangsawan-bangsawan. Ya, otomatis ekonomi ayahnya bagus, kan gitu ya, rame rumah makannya. Yang datang bangsawan-bangsawan, bahkan pejabat-pejabat pun datang. Ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Kalau bangsawan yang datang, enggak mungkin dia datang pesen tempe orek 2.000. Ya toh? Enggak ada. Ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum ceritanya. Otomatis menu-menu yang mahal, yang enak, yang dia pesan. Nah, ayahnya melihat Husain tidak memiliki kecondongan untuk meneruskan bisnis kuliner yang sudah dibangun oleh ayahnya sedemikian rupa. Ini masa depanmu, wahai Husain. Ya, jangan sibuk cari hadis. Sini, bantu ayah. Ayah akan berikan kepadamu resep rahasia. Ini resep kerajaan. Ya, kamu yang melanjutkan nanti bisnis ayah kalau ayah sudah tidak ada. Ini masa depanmu terjamin kalau kamu memegang dan meneruskan bisnis kuliner yang sudah ayah bangun. Husain tidak mau. Ya. Tidak mau bukan karena membangkang kepada orang tuanya lah. Beliau tidak mau karena beliau lebih cinta dengan hadisnya Nabi SAW. Ya, ayahnya sibuk dengan bisnis restorannya, Husain sibuk dengan tolabul hadis. Sampai suatu ketika Husain jatuh sakit. Ya toh, jatuh sakit. Otomatis berdiam diri di rumah. Kemudian ayahnya karena bisnis kuliner, otomatis kulaan bahan di mana? Di mana? Halo, kaum muslimin? Toko bangunan. Di pasar, syanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Saat di pasar, tiba-tiba karyawannya berlarian. Pak Bashir. Bashir ya. Pak Bashir, ada apa? Cepat pulang ke rumah. Kenapa? Ada qadhi di rumah. Qadhi itu hakim. Syanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Hakim wilayah. Wasit. Syanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Mungkin kalau di sini setara dengan menteri itu ya, ini datang menteri agama ya, hakim agung datang ke rumah, segera pulang. Loh, ngapain? Mau pesan makanan? Belum buka restorannya? Bukan. Kenapa? Sudah pulang dulu Pak Bashir. Akhirnya bergegas pulang, meninggalkan barang belanjaannya. Kenapa? Yang datang ini orang besar. Bayangannya Bashir. Wah, ini cocok ini. Ini tak buat testimoni. Itu ya. Yang hadir ini qadhi wasit. Ya, hakim wasit. Sampai di sana Bashir sudah menyiapkan penampilan terbaiknya. Menemui hakim tersebut, sudah berpesan kepada semua karyawannya, siapkan menu andalan kita. Ya, bersihkan restoran sebersih mungkin, jangan sampai ada debu yang berkeliaran. Usahakan andai kata ada lalat hinggap di meja kita, glundung saking licinnya. Kenapa? Dikira mau nyicipi masakannya. Ketika ketemu ternyata Bashir tercengang. Sang qadhi mengatakan, Husain fiddar. Apakah Husain putramu ada di rumah? Loh, kok cari Husain? Ya, anakku yang tak suruh bisnis kuliner enggak mau. Masa depannya wallahu ta'ala alam ini suram atau enggak. Ya, suruh bantu bapak enggak mau, kok tahu-tahu dicari sama qadhi, ada apa? Ya, jangan-jangan ya Husain ini bikin pelanggaran, nyolong sandal di masjid atau gimana? Ya. Tapi enggak mungkin kalau andai kata pelanggaran semacam itu yang datang paling ya Satpol PP. Itu ya, atau polisi patroli kan gitu ya. Nah, polsek lah, petugas polsek ya. Enggak mungkin lah sampai qadhi yang datang. Ada apa kok cari Husain? Ya, saya datang mau menjenguk Husain karena sudah beberapa hari libur taklimnya. Bahasa kita ya kayak gitu. Libur taklimnya. Saya rutin ikut taklimnya Husain. Melungu Bapak I. Ya, seorang menteri yang ternama datang ke kediaman Bashir bukan untuk mencicipi masakan buatan Bashir yang terkenal sebagai mantan koki istana, chef terkenal di Khanifidina Azaniyallahu wa iyyakum. Ini betul-betul koki istana loh ya. Bukan lulusan jebolan audisi Master Chef season berapa itu. Bukan. Paham ya? Ini chef kerajaan, Ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Bukan untuk mencicipi makanannya, untuk menjenguk putranya yang bernama Husain. Langsung tersadarkan ayahnya, Ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Dipertemukan qadhi tadi kepada putranya Husain, kemudian dijenguk beberapa saat, kemudian pamit, Ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Ketika pulang qadhi tadi, bapaknya berkata kepada Husain, ya bunayya, inni mana'tuka minal hadith. Saya dulu selalu melarang engkau untuk cari hadith, untuk belajar, untuk mondok. Fal'an, sejak sekarang, la amna'uka anil hadithi abadan. Saya enggak akan pernah melarangmu untuk belajar hadis lagi. Teruskan perjuangan thalabul ilmi, wahai putraku tercinta. Restoran, urusan ayah. Ya, kamu mondok saja. Serius mondoknya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Hasilnya 20,000 hadis. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Ini kalau antum ditantang oleh ayah antum, karena didatangi oleh bapak Kapolda misalkan, ya Kapolda Gorontalo misalnya, datang ke rumah, kemudian dengan itu ayahnya terharu atas kedatangan Kapolda, datang hanya ingin menjenguk putranya yang sakit karena sudah seminggu tidak ngisi di kepolisian. Ya, di masjid kepolisian. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Sakit. Sakit apa? Meriang. Habis ditabrak becak. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ya. Kemudian ayahnya, nak, enggak usah bingung masalah Aisyah. Itu urusan bapak. Kamu belajar yang rajin. Ya. Keluar dari Gorontalo. Berguru kepada asatidah, berguru kepada para masyayikh. Jangan pulang kecuali sampai punya hafalan 20,000 hadis, sampai matek gak balik. Hakata yuhani fidina azani allahu wa iyaku. Sadiwami? Tayyib. Nah, ketika seorang talib mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, didukung oleh orang tuanya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, syukuri kemudahan tadi. Syukuri fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diberikan kepada semua talabah. Ya, bentuk syukurnya apa? Sungguh-sungguh dalam talabul ilm. An Sayyar, dari Sayyar. Wa Husaym hadha, kata Al-Zahabi rahimahullah, walaupun beliau seorang hafid, illa annahu sahibut tadlis. Husaym ini seorang mudallis. Ya, yang faham bisa dicatat, yang tidak faham boleh didengarkan saja. Nanti insyaAllah akan bertemu dengan pembahasan tersebut. Seorang mudallis. Waqat rawa bil'an'anah. Dan di sini Husaym, yang statusnya sebagai seorang mudallis, meriwayatkan dari gurunya yang bernama Sayyar, menggunakan sighah an'anah. An Sayyar. Kalau dalam ilmu mustalahul hadis, salah satu ciri hadis yang dhaif kalau ada an'anah dari seorang rawi yang mudallis sampai dia saraha bitahdits. Paham ya? Permasalahannya sekarang, hadis ini disebutkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya. Kalau hadis ini disebutkan dalam kitab yang lain, dalam kutubus sunan misalnya, Sunan Abu Dawud, atau Tirmidzi, atau Ibnu Majah, atau Ad-Darimi, ini enggak jadi permasalahan. Karena kitab-kitab tersebut tidak dipersyaratkan oleh penulisnya harus sahih semua hadisnya. Nah, ini ada dalam sahih Muslim. Ya. Tayyib. Yang demikian tidak bermasalah, tidak menjadi penyakit untuk hadis ini. Kenapa? Karena nanti akan dibawakan oleh al-Imam Muslim setelah membawakan matan hadisnya, Husaym rahimahullahu taala saraha bitahdits. Ya, beliau tegas mendengarkan hadis ini dari gurunya yang bernama Sayyar. Nanti akan disebutkan. Kita baca dulu. Ani Sya'bi, dari Asy-Sya'bi. Amir ibn Shurahil, Abu Amr al-Hamadani, tabi'iyun, faqihun, muhaddithun, imam. An Jarir, dari Jarir ibn Abdullah al-Bajali, qala, beliau bercerita, bayatun nabiya sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati. Aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan mentaati penguasa. Falaqqanani. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mentalkinku fi mastata'ta. Nabi mengatakan fi mastata'ta. Maka Jarir mengikuti fi mastata'tu. Wan nushi li kulli muslim, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Naam. Sama dengan lafaz yang sebelumnya, hanya saja ada poin tambahan di sini. Jarir bin Abdullah berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk poin yang keempat, as-sam'u wa ta'ah. Jadi kalau dikumpulkan tiga jalan hadis ini, ada empat poin yang diambil janji setia oleh Jarir kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau menyatakan janji setia di hadapan Nabi untuk melakukan empat perkara. Satu, iqamus shalah. Dua, ita'uz zakah. Tiga, as-sam'u wa ta'ah fi mastata'. Yang keempat, an-nushu li kulli muslim. Qala Ya'qub, berkata Ya'qub. Yaqub siapa? Ad-Dawrati. Fi riwayatihi, dalam riwayatnya, qala, berkata Husaim, haddatsana Sayyar. Nah, di sini soroha bitahdits. Jadi kalau jalannya Yaqub Ad-Dawrati, Imam Muslim meriwayatkan dari dua guru. Jadi jalannya Suraij ibn Yunus bil An'ana. Haddatsana Suraij ibn Yunus, qala haddathana Husaim an Sayyar. Ini riwayatnya siapa? Suraij ibn Yunus. Dari jalannya Ya'qub ad-Dawraqi, haddathana Ya'qub ad-Dawraqi, qala haddathana Husaim, qala haddathana Sayyar. Bisa dipahami? Nah, dengan penjelasan yang semacam ini, pada riwayatnya Ya'qub dari Husaim, dari Sayyar, Husaim meriwayatkan dengan tahdits dari gurunya yang bernama Sayyar, sehingga la tadurru an'anatu Husaim, tidak berbahaya untuk sanad hadis ini, kedudukan hadis ini, dengan adanya an'anah Husaim ibnu Bashir rahimahullahu taala. Naam, fadal azan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan dengan tayyib. Kita lanjutkan dari hadisnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu wa aradah. Bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, masyru'iyah al-bai'ah. Disyariatkan untuk berbai'at. Kepada siapa? Lil imamil muslim. Kepada penguasa muslim. Ya, berbaiat kepada penguasa muslim yang sah. Baik, statusnya sebagai khalifah. Seperti Khulafa'ur Rashidun. Dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Para sahabat membaiat beliau. Kemudian Umar ibn al-Khattab yang ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian para sahabat berbaiat kepada Umar. Setelah itu Umar ibn al-Khattab memberikan pesan di akhir hayatnya kepada beberapa orang sahabat untuk bermusyawarah menentukan siapa pengganti Umar, dan disepakati Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa aradah, yang tadinya pengganti Umar ditawarkan kepada sahabat Abdurrahman ibni Auf, hanya saja beliau memasang beberapa persyaratan yang sebagian peserta musyawarah tidak setuju dengan syarat tersebut. Kemudian mereka bersepakat untuk menentukan pengganti Umar adalah Utsman ibnu Affan. Dan para sahabat saat itu membaiat Utsman ibnu Affan, termasuk di dalamnya Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu taala an. Setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu wa aradah, para sahabat membaiat Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa aradah, diteruskan oleh Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu wa aradah. Kemudian terjalin Amul Jamaah, diserahkan pemerintahan kepada raja pertama dalam sejarah Islam, Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ya, kerajaan dinasti Umayyah, Bani Umayyah. Ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Naam. Dari khalifah berpindah menjadi raja, dibaiat. Turun-temurun. Ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Termasuk di dalamnya baiat kepada penguasa wilayah Muslim. Kalau di negara kita boleh dan disyariatkan membaiat presiden yang dilantik. Ya, kalau presiden tadi meminta kepada rakyatnya untuk berbaiat kepadanya. Andai kata presiden kita Bapak Joko Widodo meminta kepada rakyatnya untuk berbaiat, maka kita berbaiat kepada beliau di atas ketaatan. Ya, dan itu disyariatkan. Khanifidina azani Allahu wa iyakum, bila penguasa meminta hal tersebut. Adapun baiat yang diberikan kepada ketua-ketua pergerakan-pergerakan tertentu, ketua kelompok dalam bentuk partai atau organisasi masyarakat atau pergerakan-pergerakan dakwah, maka yang demikian bukan baiat yang syar'iyah, tapi dia termasuk baiat bid'iyah, hizbiyah, mungkarah. Baiat yang diharamkan. Ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Tak boleh berbaiat kepada mudir am. Ya, karena tidak berhak untuk dibaiat. Ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Apalagi berbaiat kepada ketua kelas. Ya, tak boleh. Kalau sampai ada ketua-ketua kelas, baik ketua kelas lughah 1, lughah 2, atau din 1, din 2, din 3, din 4, sampai din 10. Ketua kelasnya mengambil baiat dari teman-temannya. Ini termasuk baiat yang muhdatsah. Tidak dicontohkan oleh salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Bisa dipahami? Halo, kaum muslimin? Jadi kami, na'am, hakata ikhani bidina zani Allahu wa iyakum. Dan termasuk ciri kesesatan sebuah pergerakan dakwah kalau di dalamnya terdapat bai'ah muqayyadah li amirihim. Bai'at yang ditujukan kepada ketua gerakan tersebut. Ya. Ikut dengan gerakan kami. Kemudian para member-member gerakan tadi dibuatkan kartu anggota. Ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Kumpul setiap malam Jumat di masjid. Dikasih tausiah, dikasih mau'idah, dikasih arahan. Ya, dicuci otaknya. Ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Jumat pertama pakai soklin. Jumat kedua pakai baikon. Ya, dicuci dengan pemikiran-pemikiran yang berbahaya, hasil akhirnya diminta untuk baiat. Ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Itu termasuk bentuk kesesatan. Bisa dipahami? Nah, faedah yang kedua. Fihi bayan wujubun nus الصحي لكل مسلم. Di sini terdapat penjelasan wajibnya memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ini hukumnya wajib, bukan lagi perkara sunnah. Tapi hukumnya wajib. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Kalau antum kerjakan ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk bagian amal ketaatan, berpahala. Dan bila kalian meninggalkan kewajiban tersebut, dosa hukumnya. Tadi pahami? Naam. Adapun bentuk-bentuk nasihat kepada kaum muslimin sudah kita terangkan panjang lebar pada pembahasan hadis sebelumnya. Silakan dirujuk ke sana. Wa fi aydan, faedah yang berikutnya, fihi bayan wujub as-salah. Di sini terdapat penjelasan wajibnya ibadah salat. Wa hiya as-salawatul khams al-mafrudah, yaitu salat lima waktu, dimulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Hukumnya wajib, ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum. Dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Al-ahdu bainana wa bainahum tarkus salah. Ya. Perjanjian antara kita dengan mereka, antara muslim dengan kafir, dilihat pada sholatnya. Muslim itu menjaga sholat, kafir tidak sholat. Sampai dibahas di kalangan para ulama, khilaf yang cukup syadid di kalangan mereka, terkait dengan orang yang meninggalkan sholat takasulan, karena malas. Ya, adapun kalau meninggalkan sholat dengan penentangan, dia meyakini sholat itu tidak wajib, hukumnya sholat lima waktu itu tidak wajib, maka ini kafir bittifak. Sekalipun dia sholat, ya, walaupun dia sholat, dia tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu sama sekali, tapi berkeyakinan kalau ibadah sholat tadi yang menjadi rukun Islam setelah syahadatain, dia anggap bukan sebuah kewajiban, sah-sah saja kalau ada seorang muslim meninggalkannya dengan sengaja tanpa udzur syar'i, maka itu termasuk pemahaman yang kufur. Bisa dipahami? Bittifaq, hadibidina azani Allah wa iyakum. Naam. Wa fi aydan, faedah yang berikutnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, wujub ita'iz zakah, wajibnya membayar zakat. Zakat di sini mencakup zakatul fitri, zakat fitrah. Kapan zakat fitrah itu dikeluarkan? Induk. Nah, kapan zakat fitrah dikeluarkan? Hah? Sehari sebelum gerhana. Hari Id, Idul Adha. Bukan, Idul Fitri. Naam, dikeluarkan ikan dibedina azani Allah wa iyyakum ketika seorang hamba selesai puasa Ramadan sebulan penuh, ya, sebelum keluar menuju sholat Id di lapangan. Itu yang afdolnya. Kalau dikeluarkan sehari atau bahkan dua hari sebelum itu, diperbolehkan. Ya, wajib hukumnya. Dan ini termasuk ibadah yang harus ditampakkan. Kalau ibadah maliyah dalam bentuk tabarru'at, dalam bentuk hadiah atau sodakoh atau yang semisalnya dari sodakoh-sodakoh yang sunnah, hukum asalnya yang afdol dikeluarkan sembunyi-sembunyi. Jangan ditampakkan. antum mau menyumbang AC di masjid, jangan kowar-kowar. Ya, dari toko elektronik di Gresik, ya, dimasukkan dalam mobil box, kemudian diumumkan melalui mini toa, ya, wahai kaum muslimin, saya Fulan ibnu Fulan, asal dari Gorontalo, telah membeli 80 unit AC merek Hongshu. Ya, 40 unit setengah PK, 40 unit 1 PK. Dikasih bonus oleh toko elektroniknya 2 unit AC masing-masing 1/4 PK. Ya, ini akan saya sumbangkan di Masjid Al-Bayyinah. Semuanya harus dipasang walaupun cuma 2 lantai supaya dinginnya kayak freezer. Pasang 80 unit AC sanifidina azani Allah wa iyakum, semua penuh dengan AC sampai di bawah meja Darus Am ini juga AC. Jadi ustadznya selesai Darus Am beku. Woro-woro sanifidina azani Allah wa iyakum dari Gresik sampai Sedayu. Ya, tahu kan mini toa yang biasa ada di apa mobil-mobil yang mau tukar-tukar uang rusak itu loh. Tahu toh? Ayo, atau yang pedagang tahu bulat. Paham ya? Nah, dia umumkan pakai itu. Itu tidak boleh kalau itu berupa sedekah sunnah. Tapi kalau zakat fitrah ini yang disyariatkan, ditampakkan. Ya, antum keluar bersama dengan anak-anak antum misalnya, ya. Yang tadi dari Gorontalo itu kebetulan punya 4 istri, masing-masing 1 lusin. Istrinya itu punya anak 1 lusin. 12, 12, 12, 12. Masya Allah. Ya, ini kalau pertandingan futsal. Ya, langsung sewa 8 lapangan. Ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Anak IKB yang main. Bapaknya jadi wasit. Keluar dengan anaknya, masing-masing bawa zakat fitrahnya. Karena dia tinggal di Indonesia, dia keluarkan zakatnya dalam bentuk makanan pokok setempat. Beras. Khandifidina azani Allahu wa iyakum. Dipikul, ditampakkan. Ya, itu boleh. Khandifidina azani Allahu wa iyakum. Jangan sembunyi-sembunyi. Ya, tampakkan. Nih, lihat. Saya, Fulan bin Fulan, Abu Fulan, bayar zakat fitrah. Ya. Supaya kaum muslimin yang lain pun juga semangat. Wah, ini keluar semua. Ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Masing-masing bawa anaknya. Ya, yang ini 4 lusin, yang ini 3 lusin, yang ini 2 lusin. Ya, sampai akhirnya datang ikhanifidina azani Allahu wa iyakum 3 truk. Ya, kayak orang mau tawuran ikhanifidina azani Allahu wa iyakum dari Sleman. Ya. Bawa berasnya juga ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Nah, kalau 3 truk masih kalah sama 4 lusin tadi. Loh, ini baru permulaan. Di belakangnya 1 kapal ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Penumpang kapal isinya anaknya semua. Mau bayar zakat fitrah. Ya, itu disyariatkan. Jadi wami? Jadi wami? Naam. Hakada ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Termasuk yang wajib di sini, zakatul mal, zakat harta. Ya, itu harus diperhatikan khususnya para dzumal. Ya, kata ini kata yang familiar bagi mereka yang belajar ilmu nahwu. Dzumalin, mesti gitu kan? Ya dah. Nah, salah satu bentuk apa ini? Hah? Asmaul khamsah. Tayyib, zumal, orang yang berharta. Jadi kalau antum kebetulan termasuk orang-orang yang hartanya banyak, bapaknya usaha sarung misalnya, ya penguasa sarung sepekalongan di sini bidina azani Allahu wa iyakum, ya disebarkan ke seluruh Nusantara. Jadi pahami? Ayo, sarungnya ini masya Allah terbuat dari benang khusus. Bukan dari sutra, karena ditujukan untuk kaum pria. Ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Terbuat dari benang khusus. Tidak perlu dicuci. Ya, dia akan bersih dengan sendirinya asalkan terkena sinar matahari. Ya, jadi kalau malam-malam bau sanifidina azani Allah wa iyyakum. Bapaknya bos tarung atau bos tahu atau bos kerupuk atau bos handphone, punya konter, bos bakso. Ya, para baba bisah ini, para bos-bos tadi. Ya. Antum kalau kebetulan sebagai anak bos, anak sultan, anak juragan, anak saudagar, anak tajir, ya, mulai sekarang fahami ahkamuz zakah. Arahkan keluarga antum, orang tua antum, masail-masail seputar zakat. Tadi wahmi? Tadi wahmi? Naam. Hakata ikhani fidina azani Allah wa iyakum. Fahami nisabnya. Kemudian hitung satu haul. Ya, kalau tetap pada jumlah minimal nisabnya, maka dikeluarkan zakatnya. Itu ahkamnya harus diketahui dengan baik. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Gimana kalau bukan sebagai anak tajir ustaz? Apakah juga wajib mempelajarinya? Naam. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Mungkin sekarang antum bukan termasuk jajaran anak saudagar. Tidak menutup kemungkinan. Di kemudian hari antumlah saudagar tersebut. Walaupun orang tuanya bukan saudagar, ternyata antum ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum mendobrak ekonomi keluarga, ya, sebagai bos serangga. Ya, keripik walang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, dia jual apa namanya keripik belalang, ya toh? Ini bukan belalang tempur, Mas. Ya, keripik belalang dengan berbagai macam rasa diimpor ke Cina. Kelasnya kelas bukan impor, ekspor, afwan. Kelasnya ekspor ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Diekspor ke Cina. Semua daratan Cina ya penuh dengan keripik belalangnya. Dari wami? Dari wami? Aywa, Cina sudah diekspansi dengan keripik belalangnya. Dari Cina langsung loncat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum Dubai. Ya, kalau di Cina harganya satu pak ukuran 500 gram cukup dengan 12.500, sampai Dubai $100. Ya, per 100 gram ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kaya raya antum. Kan gitu ya, walaupun cuma sekedar keripik belalang yang antum jual di pasar pak enggak laku. Gitu ya. Jadi wami, aywa, walaupun antum bukan anak orang yang kaya raya, tetap harus belajar tentang ahkamuz zakah. Naam. Wa fi aydhan faedah yang berikutnya berkaitan dengan hadis ini, wujubus sam'i wat ta'ah li wulatil umur. Wajib untuk mendengar dan mentaati penguasa muslim yang sah. Ya, ini juga sudah disinggung dalam hadis sebelumnya berkaitan dengan an-nasihah li'a'immatil muslimin. An-nasihah li'a'immatil muslimin. Ya, salah satu bentuk nasihat kepada para penguasa, kita mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, dalam ketaatan, juga dalam perkara-perkara yang mubah, yang tidak ada unsur kemaksiatan maupun dosa di dalamnya. Terlebih dalam urusan-urusan yang bersifat maslahah ammah, kebaikan bersama. Hakadha ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini beberapa hadis